Jaga batas lagi antara kau dan aku. Sepertinya habislah kata, hingga tiada lagi untuk saling menghargai. Sepertinya datarlah semua. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Terlalu sempurna mimpimu tentang aku. Tiada tempat untuk kesalahan. Terlalu jauh kau kenali diriku. Tiada waktu untuk mendengarkan. Mengapa tidak kau rangkul aku? Mengapa tidak kau beritahu? Sepertinya habislah rasa. Tiada keinginan untuk saling memahami. Sepertinya datanglah cinta. Mengapa tidak kau rangkul aku? Mengapa tidak beritahu? Kau peluk aku. Mengapa cuma